Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Yang beruntung diberikan kepada kita adalah nikmat kita menunggu dari satu solat ke solat yang lain. Ini bentuk ribat, ini amalan yang mulia dan agung, bisa menghapuskan dan menggugurkan dari seorang hamba dosa-dosa, bisa mengangkat derajatnya ke derajat yang lebih tinggi, sebagaimana tersebut dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: ala dullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'ala al-makarih wa kasratul khutwa ila al-masajid wa intidharus salah ba'da as-salah fadhalikumur ribat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku tunjukkan kepada satu amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kalian dan bisa mengangkat derajat-derajat kalian? Yaitu yang pertama, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan wudu di cuaca yang sangat dingin dalam kondisi jiwa berat melaksanakannya. Dan yang kedua, memperbanyak langkah menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat jamaah. Dan yang ketiga, menunggu dari satu sholat ke sholat yang lain. Fadzalikumur ribat. Itulah ribat yang memiliki ajar yang sangat agung dan besar, seperti seorang yang dalam kondisi menjaga di perbatasan dari bahaya musuh yang bakal menyerang negeri kaum muslimin, sehingga tidak bisa diremehkan pahalanya. Intidharus salah ba'das salah, antara salat maghrib dengan isya dan seterusnya, ditambah lagi alhamdulillah iya, di antara waktu maghrib dan isya ini tidak sia-sia kita bisa memanfaatkan untuk kita saling menambah ilmu, untuk saling kita mengingatkan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan firman Allah subhanahu wa ta'ala: wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hendaknya di antara kalian saling nasihat-menasihati di atas al-haq dan juga di atas kesabaran. Baik, kita kembali melanjutkan pembacaan dari tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Taisir Al-Karim Ar-Rahman Syekh Abdurrahman As-Si'di rahmatullahi ta'ala alaih. Sebelumnya telah kita selesaikan pembacaan dari tafsir surat Al-Ikhlas, dan sekarang kita masuk kepada surat Al-Masad. Sebelum itu kita akan sampaikan beberapa mukaddimah pendahuluan ya, yang berkait dengan surat yang mulia ini, surat Al-Masad. Yang pertama adalah, di antara nama dari surat ini adalah surat Tabbat. Juga di antara nama surat ini disebutkan dalam mushaf-mushaf Al-Masad, juga Al-Lahab, juga apa? Abu Lahab. Dan surat ini adalah di antara surat yang Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, turun di Makkah. Pada tahun yang keempat dari diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Dan di antara sebab yang menyebabkan turunnya surat ini ataupun asbabun nuzul dari surat ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan di dalam as-sahihaini, sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengisahkan, "Lamma nazalat وانذر عشيرتك الاقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر ما هو فجاء ابو لهب وقريش فقال ارايتم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي يريد ان يغير عليكم اكنتم مصدقين قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزل تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخره. Dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang sebab turunnya ayat ini. Kata beliau, tatkala Allah subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, hendaknya engkau wahai rasul memperingatkan kerabat-kerabatmu yang terdekat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera menaiki bukit Safa dengan memanggil manusia dengan suara lantang, ya subbahah ya subbahah, panggilan yang biasa diserukan untuk memperingatkan manusia akan bahaya musuh yang telah datang. Peringatan akan datangnya bencana besar. Akhirnya manusia pun, suku Quraisy pun berkumpul di sekitar Bukit Safa. Dan mereka yang tidak mampu datang karena sakit ataupun halangan tertentu mengutus utusan agar mengetahui ada apa gerangan. Beliau mengumpulkan suku Quraisy. Maka datang pula Abu Lahab dan kaum Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law akhbartukum anna khalan bil wadi turidun yughiru alaikum akuntum musaddiqiyya?" Bagaimana pendapatmu seandainya di balik bukit ini ada sekelompok pasukan besar penunggang kuda yang hendak menyerang kalian, membantai kalian? Apakah kalian percaya dengan khabarku, beritaku? Maka kata mereka serempak, "Tentu kami percaya. Majarobna alaika illa sunqa. Kami belum pernah mendapati engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam kondisi jujur." Dalam riwayat yang disebutkan, "Majarobna alaika kadhiba." Belum pernah kami mendapati engkau berdusta sekalipun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dahulu sudah dikenal sebagai seorang yang siddiq, jujur. Belum pernah beliau berdusta sekalipun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka peringatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni nadhirul lakum baina yaday 'adzabin syadid." Aku peringatkan kalian semua dari bahaya azab neraka yang sangat dahsyat. Sehingga hendaknya kalian ucapkan la ilaha illallah. Tinggalkanlah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Murnikanlah ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka tiba-tiba bangkitlah orang yang celaka ini, Abu Lahab. Dalam satu riwayat dia mengambil batu dan dilemparkan kepada Rasulullah dengan mengucapkan, "Tabban laka sa'iral yawm alihadha jama'tana." Semoga celaka hari-harimu meremehkan ya seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan, "Tabban laka alihadha jama'tana." Celaka engkau wahai Muhammad, apa hanya untuk urusan ini yang kecil sepele engkau kumpulkan kami? Maka Rasul terdiam. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjawabnya dan membelanya dengan diturunkan kepadanya surat tabbat ini, "Tabbat yada abi lahabi watab ila akhirnya." Demikian diantara sebab turunnya ayat ini. Dan Abu Lahab adalah salah seorang paman Nabi alaihi salatu wasalam, dan Nabi memiliki banyak paman. Dan paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam pada kaitannya dengan muamalahnya bersama Rabbnya Allah dan bersama nabinya terbagi kepada tiga golongan. Iya. Jadi paman Nabi berkaitan dengan muamalahnya dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala dan dengan Rasulnya terbagi kepada tiga golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan berjihad bersamanya. Masuk Islam. Membela agama Islam, berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Al-Abbas Ibni Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu dan juga Hamzah Ibnu Abdul Muttalib. Dan yang kedua, Hamzah Ibnu Abdul Muttalib lebih utama, lebih afdal daripada Al-Abbas. Dan beliau termasuk sahabat yang mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjuluki beliau sebagai Asadullah wa Asadu Rasulih, singanya Allah dan singanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala beliau terbunuh, Rasulullah sangat-sangat sedih. Hampir belum pernah beliau sedih seperti itu ketika ditinggalkan oleh pamannya yang senantiasa membentenginya, menjadi pagar betis untuk dirinya, meninggal. Dan meninggalnya bukan karena berperang berhadap-hadapan, tapi dalam kondisi beliau lengah. Tanpa sadar beliau dilempar oleh seorang dengan tombak hingga meninggal. Beliau termasuk jagoan. Seandainya berhadap-hadapan, niscaya beliau yang menang. Ini golongan yang pertama dari paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia masuk Islam, membela agama Islam, berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Abbas dan Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang kedua adalah paman Nabi yang dia mendukung Nabi, membela Nabi, menjadi pagar betis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dia tetap dalam kekufurannya, tidak mau memeluk Islam, tidak mau menerima dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Abu Talib, yang sudah masyhur bagaimana pembelaannya, terkenal banyak sekali jasanya beliau kepada Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ulama menyebutkan mengapa, apa hikmahnya, mengapa Abu Talib tidak masuk Islam. Disebutkan oleh ulama bahwasanya di antara hikmahnya adalah dengan Abu Talib ini tidak masuk Islam, maka mereka bangsa Quraisy, kaum musyrikin masih memuliakan beliau, masih menganggap ucapan beliau, karena beliau Abu Talib tetap di agama mereka, masih enggan. Tapi seandainya Abu Talib masuk Islam, mungkin mereka tidak lagi menganggapnya. Iya, itu di antara hikmahnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian disebutkan oleh ulama. Dan alhamdulillah ataupun masya Allah, ada manfaatnya juga ternyata pembelaan ini. Iya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, paman Nabi Al-Abbas bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal nafa'ta Abu Talib syai'an? Innahu kana yahuduka wa yaghdabu laka." Wahai Rasulullah, apakah engkau bisa memberi manfaat kepada Abu Talib sedikit saja? Bukankah dia dahulu membelamu, melindungimu dan marah karenamu? Iya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, huwa fi dhahdahin minan nar, falaula ana lakana fi darkil asfali minan nar." Benar, ada manfaatnya. Iya. Dia berada di neraka yang paling cetek. Iya. Kalau bukan karena saya, niscaya dia berada di neraka yang paling bawah, di keraknya neraka. Di dalam hadis yang lain yang sahih juga disebutkan, ahwanu atau inna ahwana ahli nari azaban Abu Talib wahuwa muntail bina'laini min narin yaghli bihima dimaruh. Penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Talib. Dia dalam kondisi bersandal dengan dua sandal dari an-nar yang karenanya otak beliau mendidih. Ini yang paling ringannya. Dalam kondisi dia sendiri merasa yang paling dahsyatnya. Apalagi di atas itu. Nasallallah ta'ala as-salamah minan nar. Ya. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga dari paman Nabi alaihi salatu wasalam adalah dia yang menentang Nabi alaihi salatu wasalam, memusuhi Nabi alaihi salatu wasalam dengan puncak permusuhan. sama sekali dia tidak memiliki pembelaan kepada keluarganya, apalagi kepada agamanya, yaitu Abu Lahab diantaranya. Ya, Abu Jahal juga, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Iya. Nanti insyaallah akan kita sebutkan ya contoh kejahatan, kebiadaban dari Abu Lahab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kita masuk kepada ucapan beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب شلاكا بناسا kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sama sekali tidak bermanfaat baginya harta dan anaknya. Sayasla naran dzata lahab. Sebentar lagi dia akan masuk neraka yang bernyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan juga istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum min masad. Di lehernya ada tali yang dipintal untuk membawa kayu bakar. Itulah kurang lebihnya terjemahan dari surat Tabbat ini. Qala al-mufassir rahmatullahi ta'ala alaih. Kata beliau, Abu Lahab huwa ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab adalah salah satu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana shadidul adawati wal adhiyati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah dia sangat keras permusuhannya dan juga gangguannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala fihi dinun wala hamiyatun lil qarabah. Dia tidak memiliki agama, tidak pula memiliki hamiyah pembelaan terhadap kerabat. Yang biasanya ada pada setiap orang. Yang ketika dia mendapati salah seorang dari kerabatnya terganggu terusik, dia merasa terusik, membela karenanya. Meskipun perkaranya adalah perkara yang berbeda dengan dia. Ya. Tapi dia, Abu Thalib sama sekali tidak terpanggil untuk membela, bahkan memusuhinya. Dengan sebesar-besar permusuhan. Qabbahallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjelekannya. Di antara bentuk permusuhan yang dilontarkan oleh Abu Lahab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seperti yang tersebut dalam Musnad Ahmad rahimahullah dengan sanadnya hasan disebutkan ya. Dari Rabi'ah ibni Abbad min Bani Dail, beliau dari suku Ad-Dail, Rabi'ah ibnu Abbad ketika itu dia masih kecil dan belum masuk Islam tapi sudah cerdas, sudah mumayyiz. Tapi masih jahiliyah. Kemudian setelah itu dia masuk Islam. Beliau mengisahkan, Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah fi suqil mijazi wa huwa yaqul ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu wan nasu mujtami'una alaihi wa ra'ahu rajulun wadhi'ul wajh ahwal dhu ghadiratayn yaqul innahu sabi kadhib yatba'uhu haythu dhahab. Fasa'altu anhu faqala huwa ammuhu Abu Lahab. Beliau mengisahkan, Rabi'ah ibnu Abbad mengisahkan, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di pasar ataupun di zaman jahiliyah dulu berada di pasar Mijaz, namanya pasar Mijaz, dalam kondisi beliau mendakwahi manusia, semangat dan berani mengajak manusia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, wahai manusia, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian pasti beruntung. Dan mereka bangsa Arab adalah bangsa yang fasih dalam bahasa Arab. Mengerti, faham banget apa makna la ilaha illallah dan apa konsekuensinya. Berbeda dengan keadaan kaum muslimin sekarang yang banyak mereka tidak mengerti apa itu maknanya, kandungannya, konsekuensinya. sehingga dalam kondisi banyak sekali perbuatan mereka menyelisihi dari ucapannya la ilaha illallah. Adapun bangsa Arab dahulu sangat faham apa itu makna la ilaha illallah, apa itu konsekuensinya. Konsekuensinya adalah meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan beragam kesyirikan-kesyirikan. Itu faham mereka, ya. Sehingga mereka banyak berpaling darinya, tidak mau. Seandainya yang dimaukan sekadar ucapan la ilaha illallah, kemudian diperbolehkan untuk mereka tetap beribadah kepada Lata wal Uzza, kemudian Manat, niscaya mereka akan mengucapkannya. Tapi mereka cerdas, mengerti bahwasanya konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah adalah meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala dan memurnikannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul mengajak mereka kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah tuflihu. Manusia pun berkumpul kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dan di belakang Nabi ada seorang yang wadhi'ul wajh, wajahnya cemerlang, tampan, putih, bersinar, matanya sedikit juling, dan rambutnya dikepang menjadi dua, memiliki dua kepangan rambut, yaitu siapa? Abu Lahab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia dan mengucapkan la ilaha illallah tuflihu, maka di belakangnya Abu Lahab mengomentari, innahu sabi kadib. Lihat jahatnya, jangan ikuti, dia pendusta, dia adalah sabi. Yang dimaksud dengan sabi oleh mereka kaum Quraisy adalah orang yang dia datang membawa ajaran baru, meninggalkan ajarannya kaum Quraisy, meninggalkan ajarannya kaum musyrikin, yaitu kesyirikan. Innahu sabi, dia telah keluar dari agama kaum Quraisy, agama kesyirikan, kadib, pendusta. Lihat, padahal sebelumnya sudah dikenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai shadiq. Ya. Yatba'uhu haitsu dzahab, terus diikuti kemanapun Rasulullah pergi. Rasulullah datang lagi ke kabilah ini mengucapkan la ilaha illallah tuflihu, di belakangnya inna ushabi kadzib. Terus seperti itu. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat yang lain, ya wallahu alam, sahih tidaknya, tapi disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ataupun di dalam tafsir Ibnu Asyur, bahwasanya beliau atau dia, kalau beliau terlalu sopan ya, dia Abu Lahab sambil melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga berdarah kaki beliau. Ya, qabahallah. Maka dia pun Rabi'ah bertanya, itu siapa sih laki-laki itu yang senantiasa mengikuti beliau Rasulullah dan senantiasa mendustakan dakwah dia? Itu adalah pamannya Abu Thalib. Nah, itu di antara bentuk kejahatan pamannya. Dan juga nanti akan disebutkan juga bentuk atau contoh dari kejahatan istrinya yang disebutkan di dalam surat ini. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, fadhammahu allahu bihadha dhamm al-azima, maka Allah subhanahu wa ta'ala karena sebab ini mencelanya dengan celaan yang sangat besar. Ya, dicela sampai hari kiamat. Ya, celaan yang sangat besar dibaca oleh kaum muslimin di dalam sholat-sholat mereka. Apakah sholat sunnah ataupun yang wajibnya? Apakah sholat yang sir ataupun apa? Yang jaharnya. Dan dikasih pahala dia dengan membacanya. Setiap hurufnya dikasih pahala 10 kali lipatnya. Subhanallah. Dan bagi Abu Lahabnya, bertambah terus dosa dan dosa. Iya. Alladhi huwa khizyun alaihi ila yaumil qiyamah. Yang mana celaan Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan bentuk kehinaan atasnya hingga datangnya hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tab. Sungguh celaka binasa kedua tangan Abu Lahab. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, bentuknya jumlahnya jumlah khabariyah, tapi maknanya doa insya'iyah. Doa isinya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Semoga ya kecelakaan, kebinasaan menimpa kedua tangan Abi Lahab. Yakni maknanya kata beliau, khosirat yadah, celaka kedua tangannya. Dan yang dimaksud bukan hanya kedua telapak tangannya, bukan hanya dimaksud kedua tangannya, tapi juga dianya sendiri. Kenapa di sini disandarkan kecelakaan kepada kedua tangan? Karena kebanyakan usaha manusia dikerjakan dengan apa? Kedua telapak tangannya. Waharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lihat, disandarkan di sini kepada aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, karena apa yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia. Apakah hanya tangan-tangan mereka yang berbuat dosa? Tidak. Watab, dan celaka dia. Adapun yang kedua, ini bentuknya pemberitaan. Kalau tadi yang pertama tabat syada abilah di watab, itu doa untuk ditimpakan kecelakaan, kebinasaan kepada Abu Lahab. Adapun yang kedua watab, dan celaka dia, ini penghabaran bahwasanya kecelakaan, kebinasaan telah terhasilkan bagi Abu Lahab. Falam yarbah, dan tidak akan dia mendapatkan keberuntungan. Ma aghna anhu maluhu, tidaklah sama sekali bermanfaat baginya harta dia, hubungan kekerabatan dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kondisi dia sebagai salah satu dari ahlul bait tidak bermanfaat ketika dia menjadi penentang, musuh, pendusta dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzi kana indahu watwah, yakni tidak bermanfaat sama sekali harta yang ada di sisinya, unta-untanya, segala macam ternaknya, perkebunannya, hartanya, anak-anaknya, sama sekali tidak memberikan manfaat kepadanya, tidak menyelamatkan dan membela dia dari ancaman azab Allah subhanahu wa ta'ala. Watghah, dan harta tersebut ternyata membuat dia tohah, melampaui batas. Demikian. Ya, seringkali yang namanya kelebihan yang dimiliki, apakah berupa harta ataupun yang lainnya, membuat seseorang itu melampaui batas. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalla innal insana layatgha arra'ahu istaghna. Bahkan sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Kenapa? Arra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya kaya, memiliki jabatan, kedudukan, harta, rumah, kendaraan yang mewah. Ini diantara penyebab yang menjatuhkan ataupun menjadikan seseorang melampaui batas. Di antaranya ini Abu Lahab, dia menjadi orang yang toghin, melampaui batas karena sebab kekayaan yang dia miliki, sehingga karenanya dia menentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, memusuhinya, menyakitinya lahir batinnya. Wala ma kasabahu falam yarud anhu syai'a min adzabillah idza nazala bih, dan juga apa yang dia hasilkan seluruhnya sama sekali tidak bisa menahan sedikit pun dari azab Allah subhanahu wa ta'ala idza nazal, tatkala azab tadi telah turun. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, atau sebelumnya, makna wa ma kasab, apa yang dia usahakan, disebutkan oleh Ibnu Abbas dan juga para sahabat yang lain, makna wa ma kasab, apa yang dia hasilkan, yakni waladuh, anak-anaknya sama sekali tidak bermanfaat. Berarti terjemahannya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, adalah sama sekali harta benda yang dia miliki tidak berguna, wa ma kasab, dan juga anak-anaknya. Ini diperjelas lagi dalam sebuah riwayat di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengajak, menyeru kaumnya untuk beriman kepada beliau, maka Abu Lahab berkata, "Idza kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamah min al'adzabi bimali wa waladi fa anzalallahu ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Kata Abu Lahab ketika beliau diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut dakwah beliau, "Jika yang diucapkan oleh keponakan saya ini benar, maka saya siap ya untuk menebus kalian dari azab Allah nanti di hari kiamat dengan harta saya yang banyak ini dan juga anak-anak saya ini yang banyak." Maka turunlah, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sama sekali tidak bermanfaat sedikit pun untuknya harta dan anak-anaknya. Jadi wa ma kasab itu ini maksud anak-anaknya, karena di antara perkara yang dibanggakan oleh seseorang adalah banyaknya anak-anak, khususnya anak laki-laki. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, sayasla naran dzata lahab, sebentar lagi dia Abu Lahab akan memasuki neraka yang menyala-nyala, yang menyala-nyala. Di sini dengan menggunakan sin, dalam bahasa Arab sin itu menunjukkan dekat, nanti tapi dekat, sebentar lagi, tidak lama lagi dia akan memasuki dzat lahab, neraka yang menyala-nyala, memiliki jilatan-jilatan. Ya. ay satuhitu bihin naru min kulli janib, yakni api neraka akan meliputinya dari segala sisinya, samping kanan dan kirinya, depan dan belakangnya, atas dan bawahnya, dia ditenggelamkan oleh api neraka. Ya, adzani Allah wa iyyakum minan nar. Wa kanat aydan shadidah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Sebelumnya ada tertinggal, ada yang tertinggal terkait dengan mengapa di sini Abu Lahab dijuluki dengan Abu Lahab. Dan dia nama aslinya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza, hambanya Uzza, nama salah satu dari berhala yang disembah oleh kaum musyrikin. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsata al ukhra alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun dhiza. Abdul Uzza namanya, kunyanya Abu Utbah, tapi di sini dijuluki, dipanggil dengan apa? Abu Lahab. Disebutkan oleh para ahli tafsir dijuluki dia dengan Abu Lahab karena dia wajahnya bersinar putih, bersih, tampan, dan sudah dikenal oleh kaum musyrikin dengan julukan ini. Dan juga di sisi lain, kalau disebutkan namanya itu jelek, karena pada namanya ada penghambaan kepada selain Allah, Abdul Uzza. Ini Abdul Uzza. Dan di antara ahli tafsir yang lain ada yang menyebutkan bahwasanya disandarkannya dia kepada Lahab ini mengisyaratkan kepada hukuman yang hendak dia nanti rasakan dari jilatan-jilatan api. Lahab bermakna al-sinatun nar, jilatan-jilatan api. Kemudian juga wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya juga hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Wa kanat aydan shadidatal adhiyati li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tata'awanu hiya wa zawjuha 'ala al-ithmi wal 'udwan wa tulqi ash-sharra wa tas'a ghayata ma taqdir 'alayhi fi adhiyati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tajma' 'ala dhahriha min al-awzar bi manzilati man yajma' hataban qad a'adda lahu fi 'unuqihi habla min masad ay min layf. Dan juga istrinya syadidah al-adhiyah, sangat keras gangguannya, kejahatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tata'awan hiya wa zawjuha 'ala al-ithmi wal 'udwan, dia bekerja sama dengan suaminya dalam al-ithm wal 'udwan, dosa dan permusuhan-permusuhan yang ini dilarang keras dalam syariat kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Justru dia, istrinya Abu Lahab ini yang namanya adalah Arwa, kunyahnya Ummu Jamil, Arwa bintu Harb ibnu Umayyah, dan dia saudaranya Abu Sufyan yang telah masuk Islam. Ya, sangat keras sekali permusuhannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tulqi syarr, senantiasa dia berupaya melemparkan kejelekan-kejelekan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tas'a ghayata ma taqdir 'alayhi fi adhiyati ar-rasul, dan berupaya keras sebisa mungkin untuk dia menimpakan kejelekan dan gangguannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tajma' 'ala dhahriha min al-awzar, sehingga dia mengumpulkan di atas punggungnya dosa-dosa, seperti seorang yang dia mengumpulkan, memikul di atas punggungnya kayu bakar. Qad a'adda lahu fi 'unuqi habla, dalam kondisi sudah disiapkan di lehernya tali untuk memikul kayu bakar tersebut. Min masad, yaitu dari tali yang dipintal kuat. Ya. Disebutkan dari Mujahid dan Ikrimah dan juga Al-Hasan dan Qatadah dan Ats-Tsauri dan As-Suddi bahwasanya makna hammalatul hatab adalah kana tamshi bin namimah, hubidiyah adalah mengadu domba. Dari sisi mana keserupaan atau kemiripan, kecocokan antara hammalatul hatab dengan tukang adu domba? Dari sisi bahwasanya orang yang dia suka mengadu domba, maka dia melemparkan api permusuhan dan kebencian antara manusia. Demikian atau seperti halnya seorang yang dia mengumpulkan kayu bakar untuk menyalakan api. Itu diantara makna hammalatal hatab. Ya. Dan di sini beliau menyebutkan diantara satu tafsirannya, yaitu dia memikul dosa-dosa. Ya. Aw annaha tahmil fi an-nari al-hatab 'ala zawjiha. Ini diantara tafsiran yang lain dari tafsiran hammalatal hatab, yaitu bahwa dia nanti di neraka memikul kayu-kayu bakar, kemudian dilemparkan ke suaminya sehingga bertambah nyala itu api yang menimpa suaminya, tambah dahsyat nyalanya. Suaminya dalam kondisi dibakar oleh api dari segala arahnya, ditambah lagi dengan kayu bakar oleh dia istrinya yang sama-sama di dalam an-nar, maka semakin dahsyat nyalanya. Ya. Kemudian mutakhallidah fi unuqiha hablan, dalam kondisi selalu di lehernya dikalungkan tali min masad, dari tali yang dipintal kuat. Ya. Di antara contoh kejahatan daripada istrinya Abu Lahab adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Sa'id bin Musayyib. Kata beliau, Sa'id bin Musayyib kana laha qiladah, adalah dia Arwa Ummu Jamil imratu Abi Lahab memiliki kalung yang sangat berharga, dan dia termasuk bangsawan Quraisy, keturunan yang mulia, orang yang terpandang, kaya. Dia memiliki satu kalung yang memiliki harga yang tidak kecil, mahal. Dia berkata, la unfiqannaha fi adawati Muhammadin fa aqabaha Allahu biha hablan fi jidiha min masadin nar. Sungguh-sungguh saya akan gunakan ini kalung untuk memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dijual, ditukar, kemudian digunakan, dibelanjakan untuk mengganggu dan menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah hukum dia dengan dikalungkan di atas lehernya tali yang dipintal dari api neraka. Ya. Juga di antara yang menunjukkan kejahatan dia adalah seperti yang dikisahkan oleh Asma binti Abi Bakar dalam sebuah hadis, yaitu lamma nazalat tabbat yada Abi Lahab wa tab, ja'at Ummu Jamil bintu Harb ibnu Umayyah imratu Abi Lahab walaha walulah. Ketika turun ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab, dengar ini sampai surat ini kepada Abu Lahab dan istrinya, dan istrinya merasa dihina, dicerca, maka dia datang, istrinya ngoncok, ya, mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia tersifati dengan walulah, suka menjerit-jerit, meratap kalau ada musibah. Ini diantara kejelekan sifat kaum wanita. Ya. Dalam kondisi di tangannya ada batu-batu, maka dia pun masuk ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Maka dia pun mengumpulkan batu-batu di tangannya. Ya. Kemudian dia mengucapkan celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan muzammaman abaina wa dinahu qalaina wa amrahu asaina. Lihat, Muhammad yang terpuji dibalik namanya, muzammaman, yang tercela, abaina, kami enggan dengannya, wa dinahu qalaina, dan agamanya kami benci, wa amrahu asaina, dan perintahnya kami maksiati. Kemudian dia berkata ya kepada Abu Bakar radiyallahu, atau sebelum itu Abu Bakar ya memberikan saran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar beliau pergi meninggalkan masjid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, biar dia tidak akan bisa melihatku. Maka datanglah dia, istrinya Abu Lahab ini, menemui Abu Bakar dalam kondisi dia tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Bakar, di mana teman kamu? Saya dengar bahwa dia mengejek saya. Ya tadi ketika itu si dia di sini gitu. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Apabila engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, ya, kami jadikan antara engkau dengan orang yang tidak beriman kepadamu hijaban mastura, penghalang yang menghalangi, sehingga dia tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia kembali dengan hampa, tidak berhasil menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qabbahallah, qabbahallah. Iya. Kemudian Fafi hadhihi surah, di antara faedah dan hikmah dari surat ini, kata beliau rahimahullah, ayatun bahiratun min ayatillah, ada satu tanda dari tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat jelas. Fa inna Allah anzala hadhihi surah wa Abu Lahab wa imra'atu lam yahlaka. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat ini dalam kondisi Abu Lahab dan istrinya belum mati. Ya, Allah katakan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Lihat, seandainya dia mau, mungkin dia akan datang. Kamu dusta Muhammad. Saya beriman kok nih, saya masuk Islam. Tapi dia tidak mengucapkan itu sama sekali. Ya, ini menunjukkan tanda-tanda kebenaran ayat Allah subhanahu wa ta'ala ada di dalamnya dalail nubuwah, tanda-tanda kenabian kita ataupun tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dia mau, niscaya akan mengatakan kamu dusta. Saya tidak beriman. Saya beriman kok. Tapi dia tidak mengucapkan yang demikian ini. Iya. Wa akhbaru annahuma sayu'adzabani finnar, dan Allah mengkhabarkan bahwasanya keduanya, Abu Lahab dan istrinya, akan disiksa di neraka. Walabu dan mesti. Wa min lazimi dzalika annahuma la yusliman, dan di antara kelaziman seorang yang diancam dengan siksa di neraka, dia tidak bisa masuk Islam. Fa waqa'a kama akhbar, maka terjadilah sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'alimul ghaibi wa syahadah, zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib ataupun yang lahir. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.